Langsung lon ikuti kemana dia pergi, aja lenek meturi, pengen tahu nama asli. Tapi han lon tujut sapa, jantungku kam kum ji pumpa, sopan dan kelembutannya, han megalang kalon ne petau adinda. Hai hai hai ya, lon terpesona. Hai hai hai ya, lon bi tergoda. Hai hai hai ya, pandangan mata merasuk jiwa. Hai hai hai ya, dan terpesona. Hai hai hai ya, lembih terlena. Hai hai hai ya, dan dalam dada lon hana daya. Aku lihat dia jilewat di gelung, dia pun tersenyum, aku juga dekip. Langsung lon ikuti kemana dia pergi, aja lenek meturi, pengen tahu nama asli. Aku lihat dia jilewat di gelung, dia pun tersenyum, aku juga dekip. Langsung lon ikuti kemana dia pergi, aja lenek meturi, pengen tahu nama asli. Tapi han lon terjut sapa, jantungku kam kum ji pumpa, sopan dan kelembutannya, han megalang kalon ne petau adinda. Ay ay ay ya, lon terpesona. Ay ay ay ya, lon bi tergoda. Ay ay ay ya, pandangan mata merasuk jiwa. Ay ay ay ya, lon terpesona. Ay ay ay ya, lon bi terlena. Ay ay ay ya, dan dalam dada lon hana daya. Aku lihat dia jilewat di gelung, dia pun tersenyum, aku juga dekip. Langsung lon ikuti kemana dia pergi, aja lenek meturi, pengen tahu nama asli.